Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di masjid yang mubarak ini insyaAllah. Di salah satu markis Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka mengikuti kajian ilmiah Islamiyah yang insyaAllah bersama Ustadzuna Al-Ustadz Syekh Ahsan Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kajian dimulai, ana akan menyampaikan beberapa adab taklim, diantaranya yang pertama, senantiasa mengikhlaskan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya bagi para hadirin merapat ke meja pembicara. Yang ketiga, bagi abah dan ummahat yang bersama putra-putrinya untuk selalu mengkondisikan putra-putrinya sehingga tidak mengganggu taklim yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, selesai kajian, jangan lupa periksa kembali barang bawaan antum semua agar tidak tertinggal. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ustazuna Al-Ustaz Syed Ahsan Hafizahullah taala, waktu dan tempat kami persilahkan. Fal yatafaddal masykuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa inna saqal hadis kitabullah wa khairul hadi had Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Para ikhwati din azani wa anzakumullah jami'a, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ibadah yang amat mulia. Karena di antara majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan ini termasuk amal yang bisa menambah kita sebagai amalan Ramadan yang akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat. Para jemaah sekalian, afwan, pada kesempatan ini kita sementara kita menyampaikan bab lain. Satu pembahasan yang ringan, tetapi insya Allah faedahnya teramat besar untuk kita kaum muslimin. Pembahasan itu, maksudnya pembahasan atau bab bahasanya, insya Allah tidak nyerimet, tidak sulit, ya, dan diamalkan juga amat ringan, amat mudah, tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak juga memerlukan dana dan seterusnya, tetapi adalah amat ringan untuk diamalkan, tetapi faedahnya teramat besar. Ialah ad-du'a, tentang doa, keutamaan doa. Kita ambil dari 40 pelajaran bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan yang ditulis oleh Abdul Malik Al-Qasim, ya, seorang imam masjid di Arab Saudi. Kita alus saja karena waktu tidak panjang. Doa ini adalah merupakan ibadah azimah, ibadah yang agung. Kedudukannya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang menyebut min ajalil ibadat, termasuk ibadah yang paling agung, ya. Merupakan a'zamut ta'at, ketaatan yang paling agung pula. Dan anfa'u al-qurabat, termasuk pendekatan diri yang paling bermanfaat. Bahkan dalam satu riwayat, doa ini adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Mudi, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa syai'un akram 'ala Allah 'azza wa jalla min ad-du'a." Laisa syai'un akram 'ala Allah 'azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaan doa. Ya. Melebihi kemuliaan doa. Jadi bahasa Arabnya atau hadisnya, laisa syai'un akram indallah atau 'alallah 'azza wa jalla, 'alallah 'azza wa jalla min ad-du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah 'azza wa jalla melebihi kemuliaan doa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibn Majah, dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi doa ini adalah amalan yang dinilai amat ringan, mudah. Ya. Tetapi di sisi Allah adalah merupakan amalan yang paling mulia. Bahkan terdapat sekian keutamaan. Maka di sini kita sampaikan secara ringkas sedikit walid doa fadhail wa mazaya adidah. Doa ini memiliki keutamaan-keutamaan dan memiliki keistimewaan yang banyak. Di antaranya adalah awalan anallahu azza wa jalla amara biddu'a. Di antara keutamaan doa itu, bahwa doa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah ini menunjukkan wajib, dan apabila seorang hamba tidak memenuhinya terancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni kalian pada berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Nah, ini perintah, ya. Perintah Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Dalam ayat ini yang dimaksud ibadati adalah doai, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku, ansamannya sadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Ini ansaman jahanam. Ya. Jadi kalau begitu, doa ini adalah amalan yang wajib ditunaikan setiap muslim. Dan kalau seorang hamba tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan ancaman jahanam. Sebab dia sepertinya orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia hidup semuanya diri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terancam dengan jahanam. Ya. Ini yang pertama. Kita singkat-singkat saja karena mudah-mudahan selesai satu pertemuan, tapi kayaknya enggak selesai. Ya paling tidak intinya sudah kena. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang lain, ya, yang terkait dengan perintah doa. Amat banyak sebenarnya, tapi kita ambil sampel saja. Kalau tadi adalah surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Kemudian ayat yang lain adalah wa idza salaka ibadi anni fa inni qurib. Wa idza salaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni, tentang aku Allah, fa inni qurib, sungguh saya Allah adalah dekat. Ujibu da'wat ad-da'an. Ujibu da'wat ad-da'an. Ujibu, saya mengabulkan da'wat ad-da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ujibu da'wat ad-da'i. Ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, ketika ia berdoa kepadaku. Al-Ayah, surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat-ayat yang lain masih banyak yang memerintahkan dengan doa, yang bentuknya kadang-kadang bentuk kalimat perintah, kadang-kadang bentuknya kalimat adanya ancaman yang tidak mau berdoa dan lain-lain. Cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a wal ibadah. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Kemudian yang kedua, keutamaan kedua di sini adalah ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah, hadis ini yang disahihkan oleh para ulama. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Ya. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami poin 3407. Jadi ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang ad-du'a mukhul ibadah, itu dilemahkan oleh banyak orang, oleh banyak para ulama masana, ya. Tapi secara makna ini saya dibenarkan, karena doa memang termasuk inti ibadah, akrabul ibadah. Ini doa. Jadi doa adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia, seperti dalam hadis tadi yang kita sampaikan, laisa syai'un akram indallahi aw 'alallahi azza wajalla minad du'a. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun yang akram 'alallah, yang lebih mulia bagi Allah azza wajalla minad du'a, melebihi kemuliaan doa. Jadi doa ini hal yang amat mulia. Kemudian yang ketiga, ad-du'a yaradul bala wa yadfa'uhu. Doa ini akan bisa menolak bala. Yaradu al-bala, menolak bala. Wa yadfa'u, maknanya samalah. Ya. Untuk membebaskan seorang dari bala. Supaya seorang terhindar dari bala atau menolak bala. Jadi yang ketiga, ad-du'a yaradul bala'a wa yadfa'uhu. Doa itu akan bisa untuk menolak bala. Bala itu musibah. Ya, musibah. Bahkan kalau kita melihat penjelasan Imam Qayyim, doa itu kadang-kadang ada beberapa macam. Ya. Kepada sesuatu yang dia cintai, satu yang dicintai oleh seorang hamba, ada dua macam. Yang dicintai yang sudah ada pada dirinya, dan yang dicintai yang belum ada pada dirinya. Ya. Contohnya, kita telah mendapatkan nikmat yang banyak. Ya. Antumnya sudah punya uang berapa dalam bentuk nikmat dunia, masalah. Sudah diberi kesehatan, masalah. Ini nikmat yang sudah ada. Dengan nikmat yang sudah ada, Doa kita biasanya adalah apa? Supaya terus dilanggengkan. Tidak dihilangkan, tapi terus dilanggengkan. Yang kedua, setelah dicintai, kadang-kadang yang belum ada pada diri kita, ialah kita meminta supaya Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Punya antum mendapatkan apalah, sudah punya istri, umumnya, atau punya suami, tapi kemudian tuh jalan sekian tahun belum punya anak, meminta kepada yang belum ada. Meminta sesuatu yang kita anggap suatu kenikmatan besar, yang belum ada pada kita. Jadi kepada nikmat yang sudah ada, kita meminta supaya dilanggengkan, ya. Yang belum, supaya kita diberikan. Ini kepada yang nikmat. Terkadang nikmat. Kemudian, terkait yang hal yang tidak menyenangkan, musibah masalah, ya. Antum lihat dalam tafsir, beliau terhadap tafsir surat Mu'awwidzatain, ya, di sana. Kemudian kepada yang tidak baik, kepada musibah contohnya, doa kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ada dua kaitan. Kepada musibah yang belum menimpa, kita berdoa supaya tidak menimpa kita. Nah, contohnya apa? Makanya sekarang banyak orang ketakutan dengan wabah corona. Masalah. Kita berdoa supaya tidak menimpa kita. Berlindung kepada Allah supaya tidak menimpa kepada kita. Kemudian apabila kita telah tertimpa suatu musibah, apalah, berdoa supaya apa? Supaya disembuhkan, dihilangkan, diangkat musibah dari kita. Ini yang biasa diminta oleh hamba itu seperti itu. Ada empat kaitan, ya. Ima terkait dengan nikmat yang belum datang supaya datang, yang telah datang supaya tidak pergi. Dengan musibah yang belum datang, kita berdoa supaya tidak datang, supaya terhindar, kepada yang telah datang supaya disembuhkan. Nah, doa ini ternyata yaradul bala, akan bisa menolak bala. Menolak bala. Bala baik yang belum menimpa, sehingga itu bisa ditolak. Lantaran doa, kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika yang telah menimpa, supaya Allah segera berkenan untuk menyembuhkannya, menghilangkannya. Di antara dalil yang dibawakan adalah hadis riwayat Tirmidzi, Imam Hakim, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihul Jami, di mana Rasul SAW telah menyatakan inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Seulang. Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan, inna doa, sesungguhnya doa itu yanfa. Doa itu sungguh yanfa, akan bermanfaat, bisa memberikan manfaat, mimma nazala, dari apa yang telah turun, maksudnya, dari musibah yang telah menimpa, wa mimma lam yanzil, dan dari musibah yang belum menimpa. Ini kalau kaitannya dengan musibah. Nah. Kalau dengan nikmat, ya tadi, bisa. Nikmat yang telah sampai, doa kita apa? Minta supaya dilanggengkan, diabadikan nikmat tersebut umumnya. Yang belum, supaya Allah berikan kepada kita nikmat. Itu kalau dengan nikmat. Kalau musibah, mimma nazal, musibah yang telah menimpa, kita berdoa supaya Allah berkenan mengangkatnya. Wa mimma lam yamzil, yang belum menimpa, mudah-mudahan kita dibebaskannya. Jadi, sungguh doa itu yanfa, akan memberikan manfaat, mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah, maka wajib bagi kalian semua, wahai hamba Allah, biddu'a, untuk berdoa. Nah, bahkan, kita terus supaya banyak berdoa kepada Allah SWT. Ini doa. Ya. Jadi doa akan yarudul bala. Wayadfa'uhu. Dan kalau kita melihat bahkan doa itu lebih hebat dibandingkan mungkin apa namanya ahli kesehatan manapun, ahli pijat refleksi manapun dan yang lain-lainnya. Doa itu lebih hebat dari semuanya. Ya. Semuanya ada orang yang sudah divonis secara medis, orang ini sudahlah tidak umurnya tidak mungkin panjang. Paling-paling tinggal nunggu 1-3 bulan selesai. Nah. Tapi dengan kekuatan doa dia, kehebatan doa dia, bisa jadi kemudian dia bebas, sembuh dari penyakitnya. Bisa jadi. Atau yang lain. Jadi doa itu yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Kemudian rabi'an. Keempat. Al-mayatul khasah minallah azza wa jalla liman da'ah. Bahwa orang yang berdoa akan mendapatkan al-mayatul khasah, kebersamaan secara khusus minallah azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau susunan bahasa Arabnya di sini, bahwa al-ma'iyah al-khasah minallahi azza wa jalla liman da'ah. Adanya kebersamaan khusus dari Allah azza wa jalla bagi orang yang berdoa. Nah, kita menerjemahnya dibalik. Ya. Bahwa orang yang berdoa ini akan memiliki al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan secara khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah, di mana Rasulullah SAW telah menyatakan, Inna Allah Ta'ala yakul. Ini hadisnya kursi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Hadis riwayat Muslim. Pada nomor 2675. 2675. Jadi, orang yang berdoa ini akan mendapatkan al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan secara khusus. Allah itu akan bersama orang yang berdoa. Maksudnya bersama-sama di sini bagaimana, Pak? Ya, mungkin nanti kalau dalam akidah asma sifat, tauhid asma sifat, akan ada bahasan khusus. Ya, Allah punya sifat ma'iyah di sini. Tapi karena waktu singkat, kita tidak mungkin menyampaikan secara lengkap. Maksudnya al-ma'iyah al-khasah, singkatnya, ya, Allah akan bersama kita, orang-orang yang berdoa. Mas bersama kita, tidak bagi Allah itu bersama kita di masjid ini, umpamanya. Tidak begitu. Kalau Allah bersama orang yang berdoa, kebersamaan di satu tempat, di ruang yang ada, ya enggak mungkin. Kalau seperti itu nanti ya, yang di sini bersama Allah, yang di sana bersama Allah, yang di sana bersama Allah itu jadi banyak. Kan enggak mungkin. Allah kan alal asistawa. Allah itu tinggi di atas arasnya. Allah itu tinggi di atas arasnya. Secara yang singkat karena waktu tinggal sedikit. Kalau begitu maka yang dimaksud ma'iyah khasah apa? Adalah bahwa Allah pengawasannya, perlindungannya, pertolongannya akan bersama orang yang berdoa. Jadi dengan orang yang berdoa Allah akan memperhatikan dia. Akan memberikan pertolongan kepada dia. Akan membantu dia. Dan akan melindungi dia. Ini al-ma'iyah al-khasah. Di antaranya kebersamaan khusus. Jadi yang dimaksud ma'iyah kebersamaan itu tidak di satu tempat. Contohnya ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq di Gua Sur, kejar orang musuh-musuh dari orang-orang kafir yang sedang mengejar-ngejar beliau untuk ditangkap. Setelah mereka berdua berada dalam gua, tiba-tiba para apa namanya yang mencari, yang mengejar-ngejar beliau sampai ke pintu gua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian dalam keadaan bersedih. Kesedihan luar biasa karena terancam diri mereka. Terutama dari Rasulullah SAW. Kalau sampai ditangkap, tidak bisa dipanggil bagaimana keadaannya. Maka Abu Bakar bersedih. Nabi kemudian menyatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih. Allah bersama kita. Nah, ini maksud bersama kita di situ bukan bersama-sama di dalam gua itu. Tapi adalah Allah mengawasi kita. Allah yang akan melindungi kita. Allah yang akan menolong kita. Ya. Ini maksud ma'iyah al-khassah. Kemudian, yang kelima. Karena waktu mepet. La yaruddul qada illa du'a. Kama qala sallallahu wasallam. Bahwa tidak ada yang akan bisa menolak qada kecuali doa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallam atau sebagaimana dalam sabda beliau sallam. Jadi la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan ada yang bisa menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Al-qadha, Pak. Qadha, kalau cuma disebut satu, qadha maksudnya adalah, apa, Pak? Meliputi itu dua-duanya, ya. Qadha dan takdirnya. Kalau disebut takdir saja, ya meliputi itu dua-duanya, ya. Qadha dan takdirnya. Nah, kalau disebut satu saja, qadha Allah, atau disebut takdir Allah, meliputi dua-duanya. Tapi kalau disebut dua-duanya, kita harus beriman kepada qadha dan qadar Allah. Nah, bagaimana, Pak? Qada itu adalah berlangsungnya takdir Allah di dunia. Jelas singkatnya. Ya, itu qada Allah. Kalau takdir Allah adalah ketetapan Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Ini takdir Allah. Qada Allah adalah berlangsungnya takdir Allah yang di Lauh Mahfuz di dunia. Ini qada Allah. Ini kalau disebut dua-duanya. Maknanya berbeda. Ya. Tapi kalau cuma disebut satu saja, kita harus beriman kepada qada Allah. Maksudnya dua-duanya. Nah, ya qada dan takdirnya. Atau kalau disebut kita harus beriman kepada takdir Allah, seperti dalam rukun iman kan? Wa tu'minu billahi wa tu'minu biqadari. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri dalam rukun iman itu ya. Dalam hadis, engkau beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Nah, itu disebut satu saja. Wa tu'minu billah wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah baik buruknya. Itu disebut cuma satu. Maksudnya meliputi dua-duanya. Meliputi qadanya dan meliputi takdirnya. Itu kalau disebut satu. Nah, sering kan dalam Islam seperti itu. Kalau disebut iman dan Islam, maknanya berbeda. Tapi kalau orang menyebut kita harus menjadi orang Islam yang baik, otomatis di dalamnya ada iman. Tidak mungkin. Nah, kita harus menjadi orang yang beriman, otomatis di dalamnya ada Islam. Nah, tapi kalau disebut kita harus jadi orang Islam dan orang Islam yang baik dan orang imannya baik. Islam kita, iman kita harus baik. Berarti maksudnya berbeda. Iman sendiri, Islam sendiri. Nah, tapi kalau disebut sendiri saja meliputi yang lain. Ya, contohnya soal takdir ini. Jadi qada maksudnya doa ini ternyata bisa menolak takdir atau merubah takdir. Seperti dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarudul qadara illa du'a. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa ghairuhuma wa Hasanu al-Albani. Dalilnya di antara adalah hadis Sauban radhiyallahu bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yarudul qadar, tidak akan bisa menolak takdir atau tidak akan bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Jadi satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah adalah doa. Ini kekuatan yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Jadi maksudnya ada orang yang semestinya vonis orang ini udahlah matilah 3 bulan lagi. Vonisnya para dokter maksimal 3 bulan umurnya. Tapi orang tadi punya kekuatan doa yang luar biasa. Karena serutu doa, syarat-syarat doa yang makbulah dia adalah terpenuhi. Maka doa dan kekuatan doa yang hebat seperti itu. Maka Allah takdirkan. Kemudian doanya dikabulkan. Dia sembuh dari penyakitnya itu divonis. 3 bulan akan mati umumannya. Umumannya. Ini itu doa. Maka doa ini sesuatu yang luar biasa. keuntungannya minimal karena waktu tinggal sedikit. Ya. Keuntungan doa ini ada dua keuntungan. Pertama, kita dengan berdoa mendapat pahala besar. Ya. Pahalanya besar. Kedua, apabila doa kita dikabulkan, sudah. Ya sudah dapat pahala besar, kemudian yang kita harapkan bisa terpenuhi. Kan? Keuntungan besar itu. Tapi aneh, banyak orang yang sulit untuk berdoa. Banyak orang yang kadang-kadang, terlalu mahal ya, untuk berdoa. Terlalu bakhil untuk berdoa. Padahal, doa ini adalah hajat dia, hajat kita semuanya. Hajat kita semuanya. Dan di sana banyak keuntungan. Keuntungan pertama, paling tidak, satu, doa ini pahala besar. Doa itu adalah merupakan akramul ibadah. Ya. Amal ibadah yang paling mulia. Karena maka pasti pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya doa itu dikabulkan, kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Sudah kita mendapatkan yang diharapkan, contohnya apa? Maksudnya kita sedang mendapat usia berat, kemudian banyak berdoa, di dalam doa itu kita meraih pahala besar, kemudian kita disehatkan dari penyakitnya, umumnya. Karena kita berdoa minta sehat. Dua keuntungan. Seandainya pun kita belum makbul doanya di dunia, itu akan menjadi simpanan. Wabi doa idhharul ajri wal masubah indallah hazaujal. Ya. Doa itu atau di dalam doa itu idhharul ajr wal masubah indallah hazaujal idalam yajib doa atau idalam yujib doa di dunia. Ketika doa di dunia ini belum makbul, antum selalu minta supaya apa jadi orang kaya umumnya. Umumnya Pak, kan yang banyak orang minta kan minta rezeki. Rezekinya banyak umumnya ya. Selalu banyak seperti itu. Seandainya pun ternyata belum makbul, ternyata Allah takdirkan kita miskin terus umumnya. Itu adalah menjadi simpanan pahala di akhirat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala amat banyak. Pahalanya amat besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena maka tidak sepatutnya seorang muslim kemudian jarang berdoa. Kita sebab banyak doa. Sebab di antara surut doa supaya makbul, nanti ada bahasa sendiri sebenarnya, tapi waktu sudah habis katanya. Ya. Adalah kita berdoa baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Kita harus banyak berdoa. Kalau banyak orang, kebanyakannya kan mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu. Kalau lagi lagi susah, ekonominya lagi peret, sulit barangkali, atau anaknya banyak sakit, itu banyak doa. Udah kadang-kadang mungkin berdoanya mencari waktu-waktu yang dijabah. Dia bangun malam di sepertiga terakhir menghadap Allah Azza Wajalla, kemudian dia beramal ibadah dulu, kemudian dia berdoa terus seperti itu. Karena apa? Anak-anaknya lagi banyak yang sakit rumahnya. Tapi ketika anaknya sudah sembuh semua, sehat semuanya, sudahlah lupa lagi. Ya, ini kirang tidak baik yang seperti ini. Dan nanti suatu saat kalau seperti itu, ini termasuk orang yang doanya nanti kurang makbul atau tidak makbul. Ya. Sebab dia hajatnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah itu hanya di saat butuh saja. Ketika merasa tidak butuh, tuh tidak berdoa lagi. Ini enggak benar. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah Azza di saat kapanpun. Di saat kita punya hajat, sedang ada hajat atau tidak, kita banyak berdoa. Sebab doa itu adalah ibadah. Karena waktu sudah lewat, afwan. Sebenarnya masih ada pembahasan yang terkenal adab doa. Tapi waktu sudah lewat, afwan. Sementara ini yang kita sampaikan. Di antara keutamaan doa adalah tadi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadikan menjadi tadkirah untuk kita dan manfaat untuk kita, dan kita kemudian menjadi orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meraih banyak kebaikan. Kebaikan dari pahala doa dan kebaikan dari apa yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun doa itu belum makbul di dunia, itu akan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wali Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.